Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Wa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi berkaitan dengan fatwa haulal ilm, berkaitan dengan fatwa-fatwa ilmu, dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-81. Qala wa su'ila ghafarallahu lahu an aqsamin nasi fi talabi ilmi alkitabi wa sunnati sahihah. Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah mengampuninya, tentang macam-macam manusia di dalam menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka beliau menjawab, in qasaman nasu fi talabi ilmi al-kitabi wa sunnati ila arba'ati aqsamin. Manusia terbagi di dalam menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan 4 macam kondisi mereka. Al-Qismul Awal, macam yang pertama dari manusia berkaitan dengan menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, man tajiduhu mu'ridan 'anil kitabi wa sunnah mukabban 'ala al-kutubil fiqhiyyatil madhhabiyyati ya'malu bima fiha mutlaqa. Yaitu engkau melihat jenis yang pertama ini, mu'ridan, orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menekuni kitab-kitab fikhiyah, kitab-kitab fikih mazhab, dan beramal dengan fikih-fikih mazhab tersebut secara mutlak. Wala yarji'u illa ila ma qala fulanun wa fulanun min ashabil kutubil mazhabiyah. Dan dia tidak merujuk kecuali kepada apa yang dikatakan oleh fulan dan fulan dari Naam, barakallahu fikum. Penulis ataupun naam, penulis dari kitab-kitab madhab. Naam, sehingga kondisi yang pertama, kondisi yang taklid buta terhadap madhab, suatu madhab, dengan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kondisi manusia yang pertama. Dan kondisi ini ada. Barakallahu fikum. Mereka hanya berpatokan dengan apa yang ada pada madhabnya. Jika datang Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka tinggalkan. Nah, padahal barakallahu fikum, dari imam-imam madhab tidak mengajarkan yang seperti ini. Al-Qismu Tsani, macam yang kedua, man akaba ala ulumil Qur'ani mislu ilmi tajwidi au ma yattasilu bima'nahu au i'rabihi wa balagatihi wa amma binisbati lis-sunnati wa ilmi al-hadithi fa huwa qalilul bada'ati fiha wa hadha qusurun kabirun bila syakkin. Golongan yang kedua dari manusia berkenaan dengan menuntut ilmu Al-Qur'an dan Sunnah As-Sahihah adalah orang yang menekuni dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Menekuni ilmu-ilmu Al-Qur'an. Seperti ilmu tajwid. Atau apa-apa yang berhubungan dengan maknanya. Atau i'rab-i'rabnya. Atau dari segi balaghahnya. Adapun dari sisi sunnah dan ilmu hadis, maka sangat sedikit bekal yang ada pada dirinya. Maka ini merupakan kekurangan yang sangat besar. Tidak diragukan. 6. Dia konsentrasi fokus hanya kepada ilmu tajwid atau hal-hal yang berkaitan dengannya, i'rabnya, namun mempelajari sunnah dan ilmu hadis, naam, sangat sedikit. Maka ini juga merupakan kekurangan di dalam menuntut ilmu. Baik. Al-Qismu Tsalitsu, macam yang ketiga dari orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, man tajiduhu mukabban ala ilmi al-hadithi wa ilmi tahkiki al-asanid wa ma fiha min ilalin wa ma yata'allaku bil-hadithi min haisul qabuli awi raddi walakinnahu fi ulumi al-Qur'ani dha'ifun jiddan falau sa'altahu an tafsiri an tafsirin awdaha ayatin fi kitabillah fala ya'rifu tafsiraha wa kadzalika fi ilmi tauhid wal aqidah law su'ila lam ya'rif wa hadha qusurun kabirun bila sakin. Yaitu engkau akan mendapatkan seorang yang menekuni ilmu hadis dan ilmu tentang sanad-sanad dan apa-apa yang di dalamnya berkaitan dengan ilal, ya, cacat-cacat dalam suatu naam sanad dan apa-apa yang berhubungan dengan hadis, berkaitan dengan diterimanya hadis atau ditolaknya hadis berkenaan dengan naam sanad-sanadnya. Akan tetapi, naam, kekurangan yang ketiga ini, kalau tadi kekurangan yang pertama dia yang kedua tadi hanya Al-Qur'an saja, tajwidnya saja. Yang kedua hadisnya saja. Naam, Kemudian, akan tetapi dalam ilmu Al-Quran, dia sangat lemah sekali. Seandainya engkau tanya kepadanya tentang tafsir yang paling jelas ayatnya, yaitu yang paling jelas gampang di dalam Al-Quran, maka dia tidak mengetahui tafsirnya. Begitu pula tentang ilmu tauhid dan akidah. Seandainya engkau tanyakan kepadanya, dia tidak mengetahui. Maka ini juga merupakan kekurangan yang sangat besar tanpa diragukan. Hanya fokus berkaitan dengan al-hadis, ilmu hadis, ya, tentang sanad-sanad. Tetapi berkenaan dengan akidah, nah, dan Al-Quran, dia kurang. Maka ini juga kekurangan di dalam menuntut ilmu. Al-Qismur Rabi' dan jenis yang keempat dari manusia yang menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, man kana harisan alal jam'i bainal kitabi wa sunnati sahihah, yaitu orang yang semangat untuk menggabungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Wa ma kana alaihi salaful ummah mimma yata'allaqu bi'ilmil kitabi wa sunnah, dan apa-apa yang salaful ummah berada di atasnya, mimma yata'allaqu, dari apa yang berhubungan dengan Al-Quran dan sunnah. Dan macam yang keempat adalah macam yang na'am, kondisi orang yang sempurna di dalam menuntut ilmu, yaitu bisa menggabungkan na'am antara Al-Quran dan as-sunnah. 6. Tidak na'am berlebihan dan tidak bergampang-gampangan. Enggak tafrid wa ifrat. 6. Tetapi bisa menggabungkan di antara keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma'a dzalik, bersamaan dari hal itu, laisa mu'aridan amma qalahu ahlul ilmi fi kutubihim. Bersamaan dari hal itu, tidak ada berpaling dari apa-apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi di dalam kitab-kitab mereka. Ya, walaupun mereka bisa menggabungkan Al-Quran dan Sunnah, tetap tidak memalingkan dari perkataan para ulama. Bal huwa yuqimu lahu waznan wa yasta'inu bihi ala fahmi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia bisa mendudukkan ya ucapan ahlul ilmi sebagai timbangan. Naam, wa yasta'inu bihi, dan dia jadikan sebagai penolong. Ucapan ahlul ilmi sebagai penolong untuk apa? Na'am, memahami Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Karena tak kalah seseorang, barakallahu fikum, dia memahami dengan apa yang ada di dalam benaknya dari Al-Quran wa sunnah as-sahihah, maka dia akan mengalami penyimpangan. Tetapi tak kalah ucapan ahlul ilmi, bimbingan dari salafus saleh, nam, dijadikan sebagai pembantu untuk dia bisa memahami Al-Quran dan sunnah, ini yang nam yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Li'anna al-ulama'a rahimahumullah wada'u qawaida wa dawabita wa usulan yantabi'u biha talibul ilmi. Karena para ulama rahimahumullah, mereka telah meletakkan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar na'am yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu, dasar tersebut. Na'am. Hatta al-mufassiri fi tafsir al-Quran wa hatta talibi sunnati fi ma'rifati sunnah atau fi syarhi ma'aniha fayakunu murakkizan alal kitabi wa sunnati ومستعينًا بما قاله أهل العلم في كتبهم. Sampai-sampai seorang mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran, mereka juga memperhatikan naam ketentuan usul dasar-dasar yang telah dibuat oleh para ulama, apalagi setingkat kita, barakallahu fikum, setingkat mufassir. Naam, masih memperhatikan qawaid wa dawabit wa usulan naam wada'u naam yang mereka yaitu para ulama telah membuatnya. Dan juga sampai seorang penuntut sunnah pencari sunnah untuk mengetahui sunnah atau di dalam mensyarah makna-makna dari sunnah, apa yang sunnah yang sahihah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakunu murakkizan alal kitab wa sunnah, maka hal ini dijadikan murakkizan dasar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, wa musta'inan dan jadikan bantuan untuk apa sebagai bantuan dari apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi di dalam kitab-kitab mereka untuk apa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hadza huwa khairul aqsam, dan yang keempat ini, jenis yang keempat ini adalah macam yang paling bagus dari naam macam-macam yang tadi telah disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ada empat macam, dan macam yang keempat adalah macam yang paling bagus. Jenis yang keempat adalah jenis yang paling bagus, yaitu naam menggabungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak meninggalkan, tidak berpaling dari ucapan ahlul ilmi. Wal nandur hal nahnu tabaqna siral ilmi ala hadhihi at-tariqatil akhirah aw annana min al-qismil awwal aw ath-thani aw ath-thalithi. Dan kita lihat apakah kita tergolong dari menempuh ilmu dengan jenis yang terakhir, jalan yang terakhir, yaitu macam yang keempat, atau kita tergolong dari jenis yang pertama, jenis yang kedua, atau jenis yang ketiga. Nah, maka kita introspeksi diri, barakallahu fikum, kita masuk pada yang macam mana, yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dan berpatokan dengan madhab-madhab yang ada. Kemudian yang kedua, hanya naam memahami atau mempelajari ilmu Al-Quran, tajwidnya saja, tidak memperhatikan hadis kecuali sedikit. Atau yang ketiga, yaitu hanya memperhatikan berkenaan dengan hadis tentang sanad-sanad dan tidak memperhatikan dari Al-Quran tafsirnya. Atau yang keempat, menggabungkan di antara Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak berpaling dari ucapan ahlul ilmi. Maka kita yang bisa naam mengetahui diri kita masuk golongan yang mana? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Maka kata beliau, fa idza kana ghairal qismil akhir, maka jika bukan dari jenis yang terakhir, fa innahu yajibu an sahhiha tariqana, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki cara kita di dalam menuntut ilmu. Ya, kalau masuk kita salah satu dari 1, 2, 3, maka harus kita perbaiki cara kita di dalam menuntut ilmu, yaitu memperbaiki untuk supaya menjadi golongan yang keempat. Wa nahnu naam, kemudian wa ulul afwan, li'anna Allah yaqulu fi kitabihi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Karena Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri wa ulil amri yasmulul ulama wa yasmulul umara'a. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri mencakup darinya para ulama dan na'am al-umara, pemerintah. Maka di sini berarti baik kelompok yang keempat masuk di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu menggabungkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengambil bimbingan dari ahlul ilmi. Naam, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Atiullaha. Taatilah Allah. Yaitu Al-Qur'an. Wa atiur Rasul. Itu hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Dan bimbingan dari naam ulama. Sehingga bagian yang keempat, golongan yang keempat adalah apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Naam. Dan masuk pula di dalam firman Allah. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada mazhab. Naam, kepada mazhab, bukan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi as-sahabah. Naam. Wa nahnu da'iman la siyama idza raja'na ila al-ma'khudhi 'an as-sahabati wat tabi'in najiduhum da'iman yatahakamuna ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu lebih-lebih jika kita kembali kepada sumber dari apa yang naam dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in. Kita dapatkan mereka selalu berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adhalik, fa inni la'akul. Bersamaan hal itu, maka aku tidak mengatakan, innau yajibu an tahdara aqwal al-ulama'i. Aku tidak katakan bahwasanya wajib untuk membuang perkataan para ulama. Tidak seperti itu. Bal aqwalul ulama laha qimatuha wa waznuha wa i'tibaruha. Bahkan ucapan para ulama memiliki kedudukan, memiliki timbangan dan waktu baru dan diperhitungkan. Ya. Baik, dengan dalil-dalil fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, dengan dalil ini bukan berarti beliau rahimahullah mengatakan untuk meninggalkan ucapan para ulama. La. Tetapi ucapan para ulama adalah ucapan yang memiliki kedudukan, timbangan dan diperhitungkan. Wa yusta'anu biha, dan jadikan bantuan ucapan para ulama ala fahmi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan dijadikan bantuan untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari macam-macam manusia di dalam menuntut ilmu. Naam. Maka tidak boleh kita naam berlebih-lebihan naam dan bergambang-gambangan di antara dua hal tersebut. Maka harus menggabungkan di antara keduanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtahi bi hadzal qadar. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik. Assalamualaikum.